الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-112 dari surah Hud dan ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau tetap di atas al-haq, teguh pendirian. Tidak kendor apalagi berpaling, tetap istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallahu, rabb kami, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah di atas kebenaran, tetap rajin, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan, karena semua keadaan memiliki ubudiyah. Jadi memiliki ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika kita senang kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan taat. Jadi karena ada orang model begini, kalau sehat dia rajin ke masjid. Kalau sakit berhenti dia. Enggak sholat. Barakallahu fiik. Dan juga ada yang kebalikannya. Jadi kalau dia sehat, banyak duit, lupa dia. Nanti dia sakit, nanti dia tidak bisa apa-apa, baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang semestinya ada di semua keadaan. Jadi, mau dalam kondisi senang, bahagia, atau dalam kondisi terpuruk, sakit atau macam-macam dari kesusahan, semua ada ubudiyahnya. Kalau Anda mendapatkan limpahan rezeki, sehat dan semua terpenuhi, ya Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kondisi susah, sengsara, terkena musibah, maka di sana ada ubudiyah sabar namanya. Jadi ubudiyah sabar. Dan ini satu yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, dan tidak akan pernah bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah terheran-heran, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik. Kalau diberi kebaikan dia syukur, kalau dia diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Dan semuanya adalah baik untuk dia. Dan tidak bisa didapati hal ini kecuali oleh orang-orang yang beriman. Istiqomah. Waman taba maka demikian orang-orang yang taubat bersama dan wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas. Baik. Karena ini adalah perkara yang paling hebat yang bisa menolong seseorang. Barakallahu fikum terhadap musuh-musuhnya. Baik. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian lakukan, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Baik atau buruk apa yang kalian lakukan, Allah Maha melihat. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan penglihatan Allah tidak pernah bisa terhalangi oleh apapun. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsarun. Wala tarkanu, dan jangan pernah engkau ar-rukun, cenderung. Barakallahu fikum. Mudahana, sebagian ahli tafsir menafsirkannya dengan mudahana. Mudahana ini mengorbankan agama untuk urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka pengen agar supaya kalian mudahan. Baik. Yang justru diperintahkan kita mengorbankan dunia untuk urusan agama. Bukan justru agama yang dikorbankan untuk urusan dunia. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau cenderung kepada orang-orang zalim. Sebagian mengatakan cenderung di sini adalah cenderung terhadap kesyirikan. Mengiyakan atau membolehkan atau bermasa bodoh atau berkelabu itu. Kecenderungan. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan wala tarkanu, jangan pernah engkau meminta bantuan ke orang zalim atau menerima bantuannya orang zalim. Karena boleh jadi orang menganggap bahwa engkau setuju dengan kezaliman yang dia lakukan. Baik. Semisal ada pencuri. Baik, ada pencuri. Dan pencuri ini bukan cuma barakallahu fikum hasil curiannya dari pemasukan dia. Dia juga dagang mungkin, tapi dia juga mencuri. Dia juga makan riba. Hartanya tercampur, barakallahu fikum. Maka ketika dia memberi bantuan kepada Anda, memberikan Anda sesuatu. Baik. Ini yang dianggap oleh para ulama sebagai ini sebagai kecenderungan. Kalau engkau menerimanya seakan-akan engkau mengiyakan kejelekan yang dia lakukan, seakan-akan engkau mengiyakan pencuriannya, seakan-akan kau membenarkan makan ribanya. Barakallahu fikum. Maka di sini yang dikatakan ar-rukun wala tarkanu ilal ladzina zalam fatamassakumun nar. Di sini katakan oleh para ulama wala tamilu ila haula'il kuffar adh-dhalama fatusibakumun nar. Baik, apalagi kalau orang mencari muka, mencari muka ya, bukan mencari ridha Allah, cari muka, cari pujian, cari sanjungannya ke orang-orang kafir, pengen diakui oleh orang kafir. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar, jangan kalian cenderung ke orang-orang zalim, orang kafir, fatamassakumun nar, sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Sementara kalau demikian kondisinya, kalian tidak akan memiliki pembela selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsarun, dan kalian pun tidak akan ditolong. Baik, jadi dilarang. Harus istiqomah dan tidak melakukan kezaliman. Kemudian tidak ar-rukun, tidak cenderung kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim. Kemudian Allah memerintahkan kita semuanya untuk menegakkan salat. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Wa aqimis salat, tegakkanlah salat. bukan cuma sekedar melaksanakan. Barakallahu fiikum. Menegakkan sholat memiliki arti lebih mendalam dari sekedar melakukannya. Barakallahu fiikum. Yani rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, tuma'ninahnya, khusyuknya. Barakallahu fiikum. Ini diusahakan. Dilakukannya dalam jamaah bersama dengan kaum muslimin lainnya di awal waktu. Ini namanya iqamatus shalah, menegakkan salat. Baik. Wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, di dua penghujung siang. Barakallahu fikum. Yani malam. Baik, yani sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Tarafain nahar wa zulafan minal lail, dan salat di malam hari. Ada yang mengatakan ini pelaksanaan salat lima waktu. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama ini salat sebelum diturunkannya perintah salat. Barakallahu fikum. Karena di zaman dahulu, di awal-awal Islam, salat itu diperintahkan hanya, barakallahu fikum, tiga kali. Barakallahu fikum. Ini waktu subuh dan asar dan tengah malam. Baik. Dan ditetapkan barakallahu fikum pada hak kaum muslimin, diduain dan ditambah dengan yang lainnya. Kemudian tetap pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu. Wa aqim salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal saleh itu akan menghilangkan, menghapus kejelekan-kejelekan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Taib. Wal jum'atu ila al-jum'ah, dan Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian wassalawatul khams, dan salat lima waktu dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa untuk apa yang ada di antara keduanya. Barakallahu fikum. Penghapus dosa tahunan, penghapus dosa pekanan, dan penghapus dosa harian. Ini kalau kita lakukan semuanya, kurang apa lagi? Insyaallah terhapuskan dosa-dosa kita biiznillahi tabaraka wa taala. Ini namanya alhasanat yudhibun as-sayiat. Kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Kebalikannya, kalau dosa itu lebih besar, justru bisa menghapus apa? Menghapus kebaikan. Barakallahu fiik. Dosa pun bisa menghapus kebaikan, sampai bisa menghapus keseluruhan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesyirikan waliyadubillah, melakukan kekufuran waliyadubillah, menghapus seluruh apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita lakukan dari kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau wahai Rasul melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, semua amal saleh yang pernah kau lakukan akan gugur, hancur, tidak bermakna, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fiik. Jadi masing-masing, kebaikan bisa menghapuskan dosa, dosa juga bisa menghapuskan kebaikan. Maka kita jaga diri jangan sampai terjerumus pada kejelekan-kejelekan. Barakallahu fiik. Kita berusaha berbuat baik agar dosa-dosa kita akan terhapuskan biiznillahi tabaraka wa taala. Baik. Wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ini peringatan bagi orang-orang yang mau menjadikannya peringatan. Barakallah. Nasihat bagi orang-orang yang mau menerimanya sebagai nasihat. Barakallahu fikum. Masyaallah. Kita kembali bahwa semua keadaan kaum muslimin adalah yang terbaik ketika dia menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat. Barakallahu. Semua keadaan, keadaan apapun, mau susah, mau sengsara, mau sempit dada, mau lapang dada, mau pokoknya apapun. Jadi, karena di kehidupan kita ini rasa itu banyak sekali. Jadi, marah, jadi, barakallahu fikum, bergembira, senang, susah, sempit, lapang, kecewa, berharap. Jadi, apa, ya disebutkan apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Allahul musta'an. Terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, terkadang kita tersenyum, terkadang kita harus cemberut, ya, berbagai macam perasa yang kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi selama kita melewatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqwallah, maka insyaallah kita akan menjadi yang terbaik biidznillahi tabaraka wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi, insyaallah ila hadza.